بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ديم. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan pada bab adabul talab dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami', Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan bahwasannya para tulabul ilm, orang-orang yang benar-benar dinyatakan sebagai seorang talibul ilm atau talibul hadith, adalah mereka orang-orang yang mengamalkan hadis atau mengamalkan al-ilm. Naam. Bahkan dalam riwayat yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah memberikan satu tazkiyah tulisan kepada seseorang dengan penyebutan hadza rajulun yaktubul hadis, orang ini adalah seseorang yang menulis hadis. Ketika ditanya perihal penamaan ataukah penyebutan dengan istilah tersebut, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menyebutkan sahibul hadis indana man yasta'milul hadis, seorang yang dinyatakan sebagai pencari hadis, pemilik hadis, di sisi kami adalah mereka orang yang mengamalkan hadis, yang mengamalkan hadis. Ini menunjukkan bahwasannya adanya keterkaitan antara al-ilm dengan al-amal, al-hadis dengan praktek dari hadis tersebut. Sebagian menyebutkan hatafal ilmu bil amali fa in istajaba wa illa irtahal, sesungguhnya ilmu tersebut dia berjanjian dengan amalan, kalau semisal amalan tersebut menerima janjinya maka dia akan terus bersamanya. Wa illa irtahala, bila mana ternyata amalan tersebut tidak menerima perjanjian dengan dirinya, maka ilmu itu akan berpindah pergi dari pemiliknya. Dan praktek daripada al-ilm dalam beberapa keterangan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dari beberapa nomor dari perkataan mereka para salafun salih, yang dimaksud dengan al-amalu bil-ilm, ada kalanya al-amalu beramal dalam bab al-adab wal-akhlaq, dalam bab adab, demikian pula dalam bab akhlaq. Sehingga tatkala seseorang dia berilmu namun ternyata dia memiliki akhlak adab yang jelek, maka dikatakan bukan sebagai seorang yang benar-benar memiliki al-ilm. Atau bisa dikatakan bahwasanya ilmunya tersebut adalah ilmu yang ghairu nafi', yang tidak bermanfaat karena tidak berbekas pada pemiliknya. Ataukah bisa pula maksud daripada al-amalu bil-ilm adalah al-amal min janibil ibadah, mengamalkan dari sisi kedekatan diri pemiliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seseorang bertambah ilmunya, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ia menjadi seorang yang rajin membaca Al-Quran. Ia menjadi seorang yang rajin untuk kemudian menjalankan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan nampak khusyuknya dan khasyahnya dari pemiliknya. Ataukah bisa pula maksud daripada al-amalu bil-ilm adalah mempraktikkan konsekuensi dari ilmu tersebut. Kalau semisal dalam praktek amalan ibadah, maka dia mempraktekannya. Kalau semisal dalam praktek amalan muamalah, maka dia mempraktekannya terkait halal, dia menjalankannya terkait haram, dia meninggalkannya. Bahkan dalam pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan anjuran dari mereka para salafun as-salih agar hendaklah seorang talibul ilm tatkala mengetahui satu ilmu yang belum dia amalkan, belum dia praktikkan, untuk kemudian dia mengamalkannya walau marrah, walaupun hanya satu kali saja, untuk kemudian dinyatakan sebagai seorang yang sudah mengamalkan al-ilm, ahlul ilm. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita bacakan nomor yang ke-187. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga kepada perkataan Al-Marwazi rahimahullah ta'ala. Al-Marwazi mengatakan qala li Ahmad, berkata kepada saya Ahmad, ma katabtu haditsan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam illa waqad 'amiltu bihi. Kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tidaklah saya menulis satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melainkan saya pernah mengamalkannya. Hadis apa saja? Tatkala kita mengetahui di sana ada satu hadis yang sahih dari Nabi alaihi salat wasalam, apakah terkait dalam hal berpakaian atau terkait dalam hal menjalankan satu praktek amalan sunnah ataukah yang semisalnya, melainkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan illa waqata amiltu bihi, melainkan saya pernah mengamalkannya. Hatta marra bil hadis, hingga pernah satu ketika sampai kepada saya satu hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ihtajama wa a'ta aba thaybata dinara. Sampai kepada saya satu hadis yang belum saya mengetahui pada waktu yang sebelumnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijamah, berbekam. Kemudian setelah berbekam, beliau memberikan kepada pembekamnya yaitu Abu Thaybah sebanyak satu dinar. Fa'ataitul hujjam, maka setelah saya mendengarkan hadis ini, saya pun berbekam. Maka saya memberikan kepada tukang bekam tersebut satu dinar. Hinah tajamtu, tatkala saya telah melakukan perbekaman. Lihat bagaimana al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahkan dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah, yang bersifat bukan anjuran, bukan pula termasuk perkara yang sangat ditekankan untuk dijalankan, ini beliau rahimahullah ta'ala mempraktikannya dalam rangka ta'asiyan bin Nabi alaihi salatu wassalam, mencontoh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mengamalkan ilmu yang dipelajarinya. Faya subhanallah, ternyata apa yang dilakukan oleh al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dari pertama beliau menulis hadis hingga akhirnya beliau menjadi seorang imam besar, ini ternyata membuahkan hasil. yang demikian besar pula. Menyebabkan al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala adalah menjadi seorang imam, seorang alim pada zamannya. Dan ternukilkan kisah-kisah yang mengharumkan nama beliau rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita, kalau misal kita sebagai seorang talibul ilm menginginkan keberhasilan di dalam belajar, menginginkan untuk kemudian apa yang kita pelajari tersebut nantinya memberikan manfaat untuk diri kita, demikian pula orang tua kita, demikian pula kaum muslimin secara keseluruhan, maka hendaklah kita menempuh cara yang dengannya para immatus salaf mempraktekkan cara-cara tersebut, yaitu dengan mengamalkan setiap ilmu yang pernah dipelajarinya, walau marrah, walaupun hanya satu kali. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Yang tentulah dengan amalan-amalan praktek yang mereka amalkan semakin menambah kekokohan mereka, kekuatan mereka di dalam menghafalkan al-ilm. Ini poin penting. Terkadang seseorang bisa menghafal sesuatu, terkadang dia dengan mengingatnya, dengan melihat orang lain mempraktekannya, namun dengan dia pernah mengamalkannya secara langsung, ini lebih mengena dan lebih bisa menguatkan apa yang dia ketahui dan dia hafal tersebut. Dia telah mengamalkan. Sehingga kalau semisal dia melihat satu kasus, maka dia teringat, saya pernah mengamalkan kasus yang sama dengan kasus yang kamu sampaikan, karena pada zaman dahulu saya mengamalkan sebagaimana apa yang kamu amalkan tersebut. Teringat hadis yang dipelajarinya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan di samping lebih bisa memungkinkan bagi seorang talibul ilm untuk semakin bisa menghafal dan mengokohkan hafalannya di dalam menghafal al-ilm, dan faedah yang berikutnya akan menyebabkan ilmu yang dipelajarinya menjadi ilmu yang bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada alinea ataukah nomor yang berikutnya, al-imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan, haddathana Abu Hazim Umar ibni Ahmad al-Hafidh qala sami'tu Aba Amr Muhammad ibni Abi Ja'far ibni Hamdan yaqul kana walidi Abu Ja'far yusalli salat al-maghribi ma'a Abi Uthman ya'ni Sa'id ibn Ismail al-Wa'id. Abu Amr Muhammad ibni Abi Ja'far al-Hamdan rahimahullah beliau mengatakan dan mengisahkan bahwasanya orang tua saya, orang tuanya yaitu Abu Ja'far ibni Hamdan rahimahullah, dahulu sholat maghrib bersama dengan Abu Uthman, yaitu maksudnya adalah Sa'id ibni Ismail al-Wa'id rahimahullahu ta'ala, seorang yang memberikan peringatan al-Wa'id. Wa qama fi ba'dil layali hatta nusalliya ma'ahu salat al-isha ila akhirah. Maka beliau pun berdiri pada sebagian malamnya hingga kami salat bersamanya menjalankan salatul isya dalam keadaan diakhirkan salatnya. Fa idza abta alaina kharastu ila masjid Abi Utsman. Bila mana ternyata kami mengalami keterlambatan, kami pun pergi mendatangi masjidnya Abu Utsman. Karena beliau rahimahullahu ta'ala mengakhirkan waktu sholatnya, sehingga memungkinkan untuk kemudian mengerjakan sholat secara berjamaah. Fakharastu laylatan minal layali ila masjidi Abi Uthman, fakharaja alayna li sholatil isya ila akhirah, wa alayhi izarun warida'un. Maka kami pun pernah satu malam keluar mendatangi masjidnya Abu Uthman, maka beliau pun keluar mendatangi kami melakukan sholat isya dalam keadaan diakhirkan, dalam keadaan beliau mengenakan izar warida, mengenakan sarung dan selendang, seperti halnya seorang yang muhrim yang melakukan umrah atau berihram. Fasalla bina thumma dakhala darahu, kemudian beliau pun salat bersama kami dan masuk ke rumahnya. Wa raja'tu ma'a abi ila al-bait, maka kami pun kembali maka saya pun pulang bersama ayah saya ke rumah. Fa qultu li abi, saya mengatakan kepada ayah saya, ya abah, wahai ayah, Abu Uthman qad ahram, apakah Abu Uthman dalam kondisi sebagai seorang yang telah berihram? Karena seorang yang muhrim itu mengenakan selendang, di baunya dililitkan dan mengenakan izar, mengenakan sarung. Faqala la, maka ayah saya mengatakan, la tidak, walakinnahu huwa dha yasma'u minnil musnad as-sahiha alladhi kharajtuhu ala kitab Muslim. Akan tetapi beliau ini mendengarkan dari saya kitab Musnad as-sahih yang saya keluarkan pada kitabnya Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan termasuk dari kebiasaan Abu Utsman ini, idza sami'a bi sunnatin lam yakun ista'malaha fi ma madha ahabba ay yasta'malaha fi yaumihi wa lailatihi. Dan termasuk dari kebiasaan Abu Utsman rahimahullahu taala, Sa'id bin Ismail Al-Wa'id, apabila beliau mendengarkan satu sunnah yang belum pernah beliau amalkan pada waktu-waktu yang sebelumnya, maka beliau sangat menginginkan, mencintai untuk bisa mengamalkannya pada hari itu juga dan malam itu juga, tidak mengakhirkannya pada hari esok. Ini termasuk dari kebiasaan beliau rahimahullahu taala. Fa wa innahu sami'a min jumlati ma quriya alayya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi izarin wa ridaa. Dan termasuk dari sekumpulan hadis-hadis riwayat yang dibacakan kepada saya, yang saya sampaikan kepada beliau dan beliau pun mendengarkannya, adalah riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjalankan salat dalam keadaan mengenakan sarung, demikian pula rida selendangnya. Fa ahabba ay yasta'mala tilka sunnah qabla ay yusbih. Maka beliau menginginkan untuk bisa mengamalkan sunnah ini sebelum memasuki waktu pagi. Fa subhanallah. Tatkala mendengarkan satu sunnah pada satu hari, pada satu waktu, maka termasuk dari kebiasaan para salafun salih rahimahumullahu taala langsung mempraktekkan mengamalkan hadis tersebut, tidak menundanya pada waktu esoknya. Ini menunjukkan semangatnya mereka untuk mengamalkan al-ilm, sebagaimana mereka memiliki semangat yang demikian besar untuk mencari al-ilm dan duduk bersimpuh mendengarkan al-ilm di hadapan mereka para ulama pada zamannya. Mereka juga semangat untuk mempraktekkan satu ilmu yang belum pernah dipelajari, didengarkan pada waktu-waktu yang sebelumnya, sehingga jadilah mereka sebagai seorang ahlul hadis, seperti yang disebutkan oleh Imam Muhammad ibn Hanbal rahimahullah, bahwasanya ashabul hadis atau sahibul hadis adalah man yasta'milul hadis, yang mengamalkan hadis. Kalau semisal beliau rahimahullahu taala melihat kebanyakan di antara kita saat ini yang bermajlis dan menghadiri majalis-majalis al-ilm hanya sekedar jiping, tahu jiping atau itu? Jiping itu maaf saja ngaji kuping. Tangannya tidak gerak. Hanya sesekali saja matanya kadang gerak. Cuman geraknya bukan ke atas ke bawah, tapi ke bawah ke atas, ke bawah ke atas. Nah, sesekali kepalanya berat. Nah, ini ngaji kuping namanya. Ya kalau semisal ternyata yang didengarkannya utuh, tapi kalau semisal yang didengarkannya ujungnya saja, awalnya ternyata dia ngantuk, maka yang diserap juga berbeda amalannya, ya toh? Yang diserap berbeda amalannya. Saya pernah cerita pada waktu-waktu yang sebelumnya, ketika saya nyantri, ada seorang ikhwan mengatakan bahwasanya ustadz yang berceramah ini mengharamkan makan kacang. Makan kacang haram. Akhirnya kaget dia. Mau tanya ke santri takut disindir. Ya, mau tanya ke tang samping sebelahnya takut disindir. Ini ngantuk kamu. Takut dia. Akhirnya dipendam terus. Sampai sekian lama, qadarullah kena jadwal ronda. Nah, pas kebetulan ronda tersebut ada santrinya. Jadi disuguhilah kacang sambil dilihat. Ini santri makan kacang apa tidak ini. Ketika santri makan langsung ditegur loh. Kayaknya kemarin itu kacang haram hukumnya. Hei, kaget santrinya. Diingat-ingat, oh ternyata pembahasannya waktu itu ustaz menerangkan haramnya memakan makanan-makanan yang memadorotkan. Di antara makanan yang memadorotkan adalah kaca. Ya, makan kaca. Karena sebagian orang itu kan zaman sekarang ada yang makan kaca. Ya, pernah lihat atau? Makan kaca kayak kerupuk. Nah, ada istilah makan kaca kayak kerupuk. Makan paku kayak kerupuk. Nah, di majelis tersebut disebutkan bahwasanya memakan kaca haram. Memakan paku juga haram. Karena membahayakan. Teringatnya kaca. Enggak langsung ngantuk ini. Kacang. Oh ya kacang. Pas setelahnya ngantuk dia. Bah, terbangunnya pas kebetulan kacangnya. Nah, walhamdulillah ikhwannya cerdas dan rucu. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Kalau semisal al-imam Muhammad ibn Hanbal, demikian pula para salafuna soleh, melihat keadaan kita saat ini yang hanya sekedar ciping, ngaji kuping, bukan sebagai orang yang mencatat hadis. Kalau semisal beliau rahimahullah merekomendasi seseorang dengan menyebutkan bahwasanya hadzar rajulun yaktubul hadis, ini orang menulis hadis, berarti rajin dia. Ya, kalau taklim nulis terus, masya Allah ini bagus. Termasuk tazkiyah rekomendasi ini kalau zaman sekarang. Ya, menunjukkan bahwasanya dia belajar serius. Setiap taklim dicatat apa yang disampaikan oleh ustadznya, kemudian dimurojaah. Nah, kalau pada zaman salaf, ini termasuk penamaan yang rendah. Kenapa tidak dinamakan sebagai seorang sahibul hadis, namun yaktubul hadis, berarti turun derajatnya. Kalau beliau rahimahullah melihat keadaan kebanyakan di antara kita hanya sekedar memanfaatkan kupingnya saja, malu mungkin disebut. Nah, ini para jiping-jiping. Nah, orang yang hanya sekedar nguping hadis. Hadza rajulun yasma'ul hadis. Ini orang hanya sekedar nguping hadis. Nguping hadis. Ya subhanallah. Kalau ngupingnya benar-benar serius, itu bukan dengan kata yastami', namun diistilahkan dalam bahasa Arab dengan nama yastami'u. Ya kan, yastami'u. Menunjukkan dia serius mendengarkan dengan seksama. Dan dia takut kalau semisal apa yang didengarkannya ada yang terluputkan. Dia dengarkan. Nah, ini yastami' namanya. Sehingga disebutkan dalam surat Al-Jin, Qul uhya ilayya annahu istama'a. Ya kan? Telah diwahyukan kepada saya bahwasanya ada sekelompok di antara jin yang mereka istama'a. Menunjukkan mereka serius mendengarkan dengan sebenar-benarnya apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekedar mendengarkan saja, namun lewat, itu namanya sami'a, hanya mendengar. Kita dengar di sana ada suara gaduh, tapi kita nggak tahu itu suara gaduhnya suara apa itu, solawatan atau orang barang gawean. Nah, berarti kita katakan huwa yastami'u sautan wala yadri ma huwa, dia mendengarkan suara tapi dia tidak tahu suara apa itu. Nah, itu sami'a. Kalau huwa yastami'u saut, dia mendengarkan suara, berarti menunjukkan bahwasanya dia mendengarkan dengan seksama. Dan inilah perbedaan antara kita dengan zaman mereka para salafun salih. Sehingga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma seperti yang diriwayatkan dalam muqaddimah sahih Muslim rahimahullahu ta'ala, tatkala ada salah seorang yang membacakan kepada Ibn Abbas hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka ternyata dilihatnya Ibn Abbas tidak memperhatikannya, tidak pula menoleh ke arahnya, seakan-akan biasa dan membiarkannya, tidak menghiraukannya. Kemudian Ibn Abbas pun menyatakan, inna kunna marrah dahulu, tatkala kami mendengarkan seseorang menyampaikan kepada kami ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibtadarathu absaruna wa azghayna ilaihi bi adhanina, maka penglihatan kami pun mengarah ke sosoknya, dan kami dengarkan secara seksama apa yang ia ucapkan. Falam raqiba an-nas wa as-su'ba wa adh-dhalul falam ya'khudh minhum illa ma na'rif. Adapun tatkala manusia kita melihat mereka terjatuh ke dalam kebid'ahan, terjatuh ke dalam perbuatan kerendahan, memalsukan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka kami pun tidak mengambil dari hadis-hadis tersebut kecuali apa yang kami kenal saja. Nah, kita kembali kepada kisah Abu Uthman Sa'id bin Ismail Al-Wa'id rahimahullah. Nampak dari kisah tersebut kesemangatan beliau rahimahullahu ta'ala di dalam mempraktekan al-ilm, keseriusan beliau rahimahullah di dalam belajar, yang menunjukkan tidak hanya mencatat, demikian pula menulis hadis tersebut, bahkan langsung mempraktekannya, tidak menunggu pada waktu esoknya. Kemudian disebutkan pada poin yang berikutnya, Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan hingga sanadnya kepada perkataan Abu Uthman Sa'id bin Ismail rahimahullahu ta'ala. Berarti masih sosok alim yang sama, Az-Zahid, seorang yang suhud. Man ammar sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Barang siapa yang dia menjalankan sunnah pada dirinya sendiri, baik dalam berucap, dia berucap sesuai dengan sunnah, wa fi'lan dia berbuat sesuai dengan sunnah, tidaklah dia berucap melainkan dia mengucapkan sunnah. Diamnya dirinya berada di atas sunnah. Berbicaranya dirinya pun juga berbicara di atas sunnah. Maka nataqa bil hikmah, orang ini pasti dan pasti akan berbicara sesuai dengan hikmah, tidak ngalor ngidul, tidak pula serampangan, namun yang diucapkan adalah sesuai dengan hikmah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ammara al-hawa 'ala nafsihi nataqa bil bid'ah. Adapun seseorang yang dia menjalankan hawa nafsunya pada dirinya, mempraktikkan hawa nafsunya pada jiwanya, maka dia akan berbicara dan pembicaraan yang dia sampaikan adalah kebid'ahan. Diamnya dirinya berada pada satu perkara yang mungkar, yang seharusnya wajib baginya berucap, namun ternyata dia diam. Berbicaranya dirinya juga berbicara pada perkara yang mungkar, yang seharusnya diam, namun dia berbicara. Pembicaranya pun juga isinya adalah sesuatu yang menyelisihi hikmah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah taala yaqul, karena Allah azza wa jalla berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, bila berdalil kalau semisal kalian mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kalian pasti akan mendapatkan petunjuk, menunjukkan bahwasanya hidayah dari sisi Allah azza wa jalla berupa berbicaranya seseorang sesuai dengan hidayah, diamnya seseorang sesuai dengan hidayah, berjalannya seorang juga sama dalam keadaan mendapatkan hidayah dari sisi Allah azza wa jalla. Ini merupakan satu keutamaan yang demikian besar, satu keutamaan yang tak tiada bandingannya. Ia menjadi seorang yang senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ia senantiasa menjadi seorang yang diarahkan gerak-geriknya, ucapannya oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Nah, namun keutamaan yang besar ini harus pula dibayar dengan keseriusan, demikian pula usaha yang besar, yaitu dengan dia membiasakan untuk mengucapkan satu ucapan sesuai dengan sunnah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dari semua perbuatan-perbuatannya dia upayakan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam pembahasan yang sebelumnya disebutkan, in istata'ta alla tahukka ra'saha bi atharin faf'al. Ya kan, dalam pembahasan yang sebelumnya disebutkan, sebagian salaf menyatakan, bila mana kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan athar, maka lakukanlah. Artinya berbuatnya seseorang, bergeraknya seseorang, dan gerak-gerik seseorang itu seluruhnya sesuai dengan sunnah Nabi, bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan keseriusan dirinya untuk memperhatikan ucapannya, keseriusan dirinya untuk memperhatikan gerak-geriknya dan seluruh sikap-sikapnya agar sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, akan berbuah positif pada semua ucapannya dan gerak-geriknya. Ucapannya akan terbimbing, yang membimbingnya secara langsung adalah Allah Azza wa Jalla. Perbuatannya akan terbimbing, yang membimbingnya juga secara langsung adalah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwasannya hidayah, bimbingan didapatkan dengan keseriusan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam akhir surat Al-Ankabut, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meniti jalan kami ini, kata Allah Azza wa Jalla, maka sungguh-sungguh pula kami akan membimbingnya, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu bersama dengan mereka, orang-orang yang melakukan perbuatan kebaikan. Bersungguh-sungguh di sini termasuk kesungguh-sungguhan dirinya untuk mencari hidayah, atau bersungguh-sungguh di sini termasuk pula di dalamnya kesungguh-sungguhan untuk mempraktekkan sunnah, mengamalkan sunnah, dan menerapkan sunnah dalam semua praktek, demikian pula amalannya akan berbuahkan hidayah dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ucapannya sesuai dengan hikmah, perbuatannya juga sesuai dengan al-hikmah, dan ini adalah hidayah. Wallahu a'lamu bisawab. In insyaallahu ta'ala yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum akhiru da'wana anilhamdulillah rubil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.